إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan banyak kenikmatannya kepada kita semua. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini, nikmat bermajlis ilmu syar'i, mengkaji warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji hadis-hadis yang sahih yang itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab wujubi silaturahim, bab kewajiban menyambung hubungan kekeluargaan. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن موسى ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis yang sahih yang disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabat beliau yang terdekat. Maka ketika turun ayat ini, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit, fanada, lantas menyeru kerabat-kerabat beliau dengan mengatakan, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ankizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, ankizu anfusakum minan nar, wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, ankizu anfusakum minan nar, wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, ankizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ankizi nafsaki minan nar, selamatkan diri engkau dari api neraka. Ya. Ya. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a, karena sesungguhnya aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau, ya, ghaira anna lakum rahiman sa'abulluhuma bibilaliha. Nah. Hanya saja kalian mempunyai hubungan kekeluargaan denganku. Sa'abulluhuma bibilaliha, yang aku akan sambung, aku jaga hubungan kekeluargaan tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa menyambung hubungan kekeluargaan. Nah. Ini hadis yang sahih yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah. Kemudian kita akan membacakan penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap hadis yang agung ini. Kata beliau, al-muradu birrahimi, yang dimaksud dengan rahim, man yamuttu ilaihi musyakhsu bisilatin min jihatil ubuwati awil umumah. Siapa saja yang ada hubungan dengan seseorang dari pihak bapak dan pihak ibu, ya, dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Siapa saja yang memiliki hubungan dari pihak ayah atau ibu, maka itu diistilahkan ar-rahim. Sehingga makna silaturrahim menyambung hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan dengan kita, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Fakullu qaribin lisyakhsi yu'tabaru rahiman lahu min jihati abihi aw min jihati ummihi. Maka semua kerabat seseorang itu dianggap sebagai rahim, sebagai rahimnya, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, semua kerabat. Yang disebut kerabat, maka itu adalah rahim seseorang, baik dari pihak ayah atau ibu. Namun berbeda-beda kedekatan seorang kerabat dengan seseorang, ya, semakin dekat hubungan kekerabatan seseorang, maka semakin besar kewajiban kita menyambung hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengan dirinya. Wasilatu lirrahimi takunu bi anwa'in. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, bersilaturahmi, menyambung hubungan kekeluargaan itu, bisa dengan berbagai macam cara. Beliau akan menyebutkan cara-cara untuk bersilaturahim. Ya. Nah, karena mungkin sebagian kita, ya, berpikir bahwa silaturahim itu hanya dengan mengunjungi seseorang atau membantu kerabat dengan harta benda. Nah, maka kita akan dengarkan, ya, apa saja cara untuk bersilaturahim, cara untuk menyambung hubungan kekeluargaan. Kata beliau rahimahullah, takunu bita'limil ilmi. Cara pertama untuk menyambung silaturahim, hubungan kekeluargaan, dengan mengajarkan ilmu. Wa dzalika 'inda qudratil wasili 'ala at-ta'limi wa hajatil mausuli minal arhami ila at-ta'lim. Yang demikian itu, mengajarkan ilmu, ketika seseorang memiliki kemampuan, memiliki ilmu untuk diajarkan, dan ketika kerabat itu membutuhkan ilmu tersebut, ya, membutuhkan ilmu yang kita miliki. Kata beliau, wa huwa khairu ma yasilul insanu bihi rahimahu ay qarabatahu. Dan ini mengajarkan ilmu syar'i, ya. Nah, sekali lagi, mengajarkan ilmu syar'i, karena al-ilm pada nas-nas Al-Quran dan hadis, kata para ulama seperti Asy bin Bas, adalah ilmu syar'i, Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya. Maka mengajarkan ilmu syar'i adalah cara terbaik untuk menyambung hubungan kekeluargaan. Untuk berbuat baik kepada kerabat. Ini kata beliau, khairu ma yasilul insanu bihi rahimahu ay qarabatahu. Mengajarkan ilmu kepada kerabat yang masih jahil, yang masih terjatuh pada kesyirikan, pada kebid'ahan, sehingga bisa menyelamatkan mereka dari kekalnya mereka di api neraka waliyazubillah, nah, karena berbuat kesyirikan dengan syirik yang besar, ya. Maka ini cara silaturahim yang terbaik kata beliau. Nah, bisa menyelamatkan kerabat kita, orang tua kita, saudara kita, bibi kita, paman kita dari api neraka. Ya. Bahkan bisa menyelamatkan mereka dari kekal di dalam neraka waliyazubillah karena melakukan kesyirikan dengan syirik yang besar. Nah. Ini yang pertama, cara pertama. Berikutnya wasilatu bil mal. Menyambung hubungan kekeluargaan dengan harta. Indal qudrati minal wasili wa indal hajati minal mausuli. Melakukan kebaikan dengan memberikan harta kepada kerabat itu ketika seorang mampu, ya, memiliki kelebihan harta. Dan ketika kerabat yang diberi itu memang butuh, ya. Berikutnya cara ketiga bersilaturahim wasilatu bil aqad bil aqdam. Nah, bersilaturahim dengan kaki-kaki, maksudnya dengan mengunjungi mereka, ya. Mengunjungi mereka, kita berjalan datang ke rumah kerabat-kerabat kita. Ini adalah salah satu cara untuk menyambung hubungan kekeluargaan. Wabil mukhatabat, dengan berbincang dengan mereka. Wal mukatabat, dengan saling mengirim surat. Ya. Inda adamil qudrati alal wusuli bil aqdam. Ketika seorang tidak mampu langsung datang mengunjungi kerabat-kerabatnya, maka bisa dengan mengirim surat, ya. Pada zaman ini dengan media-media sosial yang tidak melanggar syariat. La siyama fi hadzal zaman bil wasailil haditsati, ya. Apalagi kata beliau pada masa ini silaturahim bisa dengan media-media modern, ya. Media cetak, elektronik, media sosial. Kalhatifi seperti telepon, fa innahu qad yastati'u an yasila al-insanu rahimahu wa yas'ala an ahwalihi wa in ta'akhkhara fil wusuli i'tadhara ilaihi. Karena sesungguhnya seorang mampu untuk menyambung hubungan kekeluargaan, berbuat baik dengan kerabatnya dengan media-media elektronik, media-media modern, ya. Bisa menanyai kondisi mereka, ya, dengan telepon, dengan media-media yang lain. Dan jika terlambat sampai ke rumah mereka ketika ingin mengunjungi mereka, ya, atau tidak mampu, ya, karena ada halangan atau yang lainnya, maka i'tadzara ilaihi, dia bisa menyampaikan alasan melalui telepon atau media-media modern. Wa hadhihi silatu bitilka turuqil mubarakah tuqabiluhal qati'ah. Dan cara-cara yang telah kita sebutkan tadi, yang ini kata beliau at-turuq al-mubarakah, cara-cara ini berkahi, lawannya adalah al-qati'ah, memutus hubungan kekeluargaan. Fasilatu minal birri Ya. Silaturahim itu adalah perbuatan baik. Wal qati'atu minal ismi. Sedangkan memutus hubungan kekeluargaan adalah perbuatan dosa. Fal yuhawil al insan an yakuna wasilan li aqaribihi. Maka hendaknya seorang insan berusaha keras menyambung hubungan dengan kerabatnya. Bihasabi qurbihim wa bu'dihim. Sesuai dengan dekat atau jauhnya hubungan kerabat kita. Nah, semakin dekat hubungan kerabat dengan kita, semakin besar ya, kewajiban kita untuk menyambung hubungan dengan kerabat tersebut. Nah, yang paling dekat seperti orang tua, saudara, nah, bibi, paman, ya, baru seterusnya ya, yang lebih jauh dari mereka, ya, keponakan, ya, sepupu dan yang lainnya. Talama huwa yamuttu ilaihim bisilatin, selama mereka memiliki hubungan dengan kita, maka kita wajib untuk menyambung hubungan kekeluargaan dengan mereka. Wahum kadzalik min qibali abihi au ummihi. Nah, seperti itu juga mereka hendaknya menyambung hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan dengan kita, baik dari pihak ayah atau pihak ibu. Fa innahum arhamun aujaballahu azza wa jalla silatahum wa naha 'anil qati'ati. Sungguhnya mereka itu semua adalah kerabat-kerabat kita yang Allah wajibkan untuk menyambung hubungan kekeluargaan dengan mereka dan melarang memutus hubungan kekeluargaan dengan mereka. Wa'addaha minal kabair, dan Allah telah menjadikan perbuatan memutus hubungan kekeluargaan itu termasuk dosa-dosa besar. Nah, termasuk dosa besar yang dimurkai oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad 22 sampai 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka sekiranya kalian berkuasa di muka bumi ini, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Maka ancamannya apa? Ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Orang-orang yang melakukan kerusakan, yang memutus hubungan kekeluargaan, dilaknat oleh Allah. Dan Allah jadikan mereka tuli. Allah butakan mereka. Ya, Allah butakan penglihatan-penglihatan mereka. Nah, perkara yang besar. Ya, dosa besar seorang memutus hubungan kekeluargaan. Falqati'atu amruha azim wa ismuha kabir. Memutus hubungan kekeluargaan itu ya, perkaranya besar. Ya, bukan masalah sepele ini. Dan dosanya besar pula. Wasilatu fadluha kabir wa ajruha azim indallahi azza wa jal. Sebaliknya, menyambung silaturahim, hubungan kekeluargaan, keutamanya besar. Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, yang nanti akan kita sebutkan. Yang disebutkan dalam kitab ini. Dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad yuwajihul insanu min arhamihi syai'an yakrahuhu. Dan terkadang seorang insan mendapatkan dari kerabat-kerabatnya sesuatu yang dia benci. Fa idza wajaha syai'an yakrahuhu fa 'alaihi an yataghallaba 'ala dzalika bis-sabri. Dan jika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai dari saudaranya, dari kerabatnya, maka hendaklah dia kalahkan perasaannya, dia taklukkan kebenciannya dengan bersabar. Bersabar ketika mendapatkan gangguan atau ucapan-ucapan yang dibenci dari kerabat-kerabat kita. Wal istimraru fi silati wa adamil qati'ah, dan terus-menerus berusaha menyambung hubungan kekeluargaan dengan mereka yang berbuat jahat kepada kita, dan jangan sampai kita memutus hubungan kekeluargaan dengan mereka. Wa yansa hudhudhan nafsi, dan hendaklah dia lupakan hak-hak pribadi yang dilukai, yang direndahkan, yang dihinakan oleh kerabat. Hendaknya kita lupakan apa yang dilakukan oleh kerabat kita, kata beliau, hendaknya kita lupakan. Hatta yughayyirallahu azza wa jalla al-ahwala min halatil qati'ah ila halatis silati bainal janibain, supaya Allah mengubah kondisi-kondisi yang terjadi antara kerabat yang itu awalnya saling memutus hubungan kekeluargaan, Allah ubah dengan saling menyambung hubungan kekeluargaan dari kedua belah pihak. Fatasluh al-mujtama'at wa yahsul at-ta'aluf bainal aqaribi fin nasab, sehingga jika seorang bersabar dengan kejelekan-kejelekan kerabatnya, akibatnya yang akan timbul adalah masyarakat akan menjadi baik, dan terjadinya persatuan antara kerabat yang senasab. Wa kadzalikal aqarib bil jiwari wal ashab, dan demikian pula hendaknya kita berbuat baik, bersabar dengan tetangga-tetangga, bil jiwar, jamak dari jar, wal ashab, dan juga berbuat baik dan bersabar dengan sahabat-sahabat kita. Fal mujtama'u la yakunu sa'idan illa idza kana baina ahlihi at-tawasul wat-tawad wat-tarahum wal mahabbatu syar'iyyah. Suatu masyarakat tidak akan menjadi bahagia kecuali jika ada tawasul, saling menyambung, saling berhubungan, wat-tawad saling mencintai, at-tarahum saling menyayangi, wal mahabbah syar'iyyah dan cinta yang sesuai dengan syariat. Wa ammal qati'ah fa kulluha syarr, adapun memutus hubungan kekeluargaan maka itu semua adalah kejelekan. Wal intiqamu li nafsi kadzalika yajuru ila syarrin kabir, dan balas dendam untuk memperoleh hak pribadi itu akan menyeret kepada kejelekan yang besar. Was-sabru wat-taradhi thamaratu thayyibah wa 'awaqibuhu hamidah, dan bersabar, saling ridha, hasilnya itu akan baik, akibatnya itu akan terpuji. Wa qad qila isbir wasabir tudrik al-makarimah. Ada yang mengatakan isbir, bersabarlah, wasabir, terus bersabar, maka engkau akan mencapai kemuliaan. Ini penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap hadis yang agung ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.